Mitra Bisnis, untuk menarik minat masyarakat mengunjungi museum, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menggunakan berbagai macam cara, termasuk salah satunya menggunakan cerita mistik di balik koleksi museum, walaupun ceritanya tidak sesuai dengan kenyataan yang menyangkut benda yang ada di museum itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan sekaligus politisi Eros Djarot. Pak Eros, apa komentar Anda soal ini? Itu namanya Menteri Gemblung. Namanya Menteri Gemblung. Masa narik minat orang ke museum harus cerita-cerita mistiknya? Enggak. Ini namanya Menteri Gemblung, bilangin, saya yang bilang itu. Kentir. Tahu kentir? Sarap. Menganut minat itu tidak usah dengan membohongi publik dengan cerita mistik-mistik di museum. Di mana orang-orang tua, jangan salahin anak-anak yang nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau dari kecil, contohnya saya, di keluarga saya punya tradisi kalau pergi keluar kota pertama, ke negara pertama yang kita masuk ke museum dulu untuk kasih tahu peradaban. Jadi anak-anak saya itu dari kecil. Jadi nggak dengan cara-cara apa namanya, nyeritain yang enggak gitu, pakai mistik segala. Ya suruh aja, itu kesadaran orang tua, dan orang tua dari publik ini kan presiden, ya kan? Kalau presidennya enggak aware sama museumnya, enggak usah ngomong gitu. Karena anak-anak itu kan kertas putih yang ditulisin apa aja jadi bacaan, gitu kan? Jadi ya orang tua ini beri motivasi gitu loh. Dari situ tertanam dari kecil bahwa ditawarkan di museum itu adalah cara mengenal diri kita, mengetahui siapa kita, asal-usul kita. Yang namanya proses ya, menjadikan kita makhluk berbudaya dan budaya gitu ya. Memahami kita sebagai makhluk budaya dan yang berbudaya gitu loh. Kalau melihat negara-negara lain, seperti apa mereka menarik minat masyarakat untuk mengunjungi museum, Pak? Di sana dilengkapi aja semua. Ada kurikulum sekolah ya yang mengantar di mana orang mau nggak mau harus bersinggungan dengan museum. Dan bagaimana juga contohnya ada Museum Art Pompidou ya di Perancis. Itu ada atraksi-atraksi yang luar biasa, yang inovatif, yang kreatif, sehingga hiburan di sana itu menjadi juga bagian daripada satuan yang namanya George Pompidou Museum gitu ya. Sehingga orang sana mau lihat atraksi, melihat apa, melihat karya, semua jadi satu kesatuan ya. Nggak ada tentunya orang di Pompidou ya, di depannya itu pasang rolet, nggak ada. Rolet berjudi, nggak ada. Yang ada tuh pemain seksopon, ya dengan main terus ada pemain akrobat, terus ada ya sulap, gitu. Jadi ya, sifatnya begitu. Aha, seperti itu memang nggak apa-apa merupakan daya tarik. Kafenya juga bagus, tempat ruangan untuk membuka-buka sejarah lewat komputer gitu kan, ya. Browsing juga ada tempatnya, jadi nggak cerita-cerita setan, gundul atau apa-apa itu yang mistik-mistikan itu, enggak lah. Demikian budayawan sekaligus politisi Eros Djarot, saya Wendy Lim.